pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudalun, berita pagi edisi hari ini Jumat 1 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah. Polisi bongkar sindikat curanmor antar kabupaten di Nagan Raya. Pemkab Aceh Utara menunggak iuran lampu jalan 5,5 miliar rupiah. Polres Singkil gagalkan penyelundupan ganja Aceh ke Sibolga. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Polsek Kuala bersama Polsek Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berhasil membongkar sindikat pencurian sepeda motor antar kabupaten. Dua pelaku telah diringkus, yaitu Effendi 48 tahun, warga Gampung Krung Alim, Kecamatan Darul Makmur, dan Khalib 40 tahun, warga Krung Luah, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Kapolsek Kuala Ibtu Triandi Dharma mengatakan tersangka Effendi berhasil ditangkap setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO Curanmor telah pulang ke rumah istrinya di kawasan Gampung Krung Alim, Kecamatan Darul Makmur. Dari tersangka, polisi mengamankan satu unit sepeda motor jenis Supra X125 berwarna hitam. Dalam keterangannya di depan penyidik, tersangka mengaku selama ini kerap melakukan berbagai aksi kejahatan pencurian sepeda motor di kawasan pasar tradisional Simpang Put, Kecamatan Kuala. Modusnya, tersangka pura-pura berprofesi sebagai tukang parkir. Saat korban lengah, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik warga. Polisi yang melakukan pengembangan dalam kasus tersebut kembali menangkap pelaku lainnya bernama Khalib, warga Krung Luah, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Keberhasilan polisi ini juga turut dibantu Kanit Reskrim Polsek Bakongan Timur, Aceh Selatan. Bahkan satu unit sepeda motor yang hilang diduga hasil kejahatan berhasil diamankan. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilaporkan menunggak iuran lampu penerang jalan umum selama 4 bulan sejak Maret hingga Juni 2016. Nilai tunggakan mencapai 5,5 miliar rupiah lebih. Akibat tunggakan, PLN memutuskan arus listrik ke lampu jalan di beberapa kecamatan di kabupaten tersebut. Manajer Rayon Krunggukuh Mukhtar Junet mengatakan akibat tunggakan penerangan jalan umum yang cukup besar, pihaknya telah memutuskan arus listrik ke lampu jalan di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Panton Labu, Lok Sukun, dan Gedung. Mukhtar merincikan tunggakan 5,5 miliar rupiah terdiri atas tunggakan Maret 1 miliar rupiah lebih, tunggakan April 1,5 miliar rupiah, tunggakan Mei 1,4 miliar, dan tunggakan Juni 1,4 miliar rupiah lebih. Mukhtar menambahkan jika tidak segera dilunasi, tidak menutup kemungkinan lampu penerangan jalan di kecamatan lain juga akan diputuskan. Kepala Dinas Pasar Pertamanan dan Kebersihan Aceh Utara, Fahrul Rari, mengakui adanya tunggakan penerangan jalan umum sejak Maret hingga Juni. Hal ini terjadi karena dana yang tersedia di APBK tidak mencukupi. Untuk melunasinya akan diusulkan dalam APBK perubahan. Sudarlun, personil Satuan Res Narkoba Polres Singkil berhasil menggagalkan penyeludupan 7 kg ganja tujuan Sibolga, Sumatera Utara, Rabu malam. Polisi juga menangkap Adi Syah Putra Sikumbang alias Putra, 18 tahun, tersangka kepemilikan barang haram. Kapolres Aceh Singkil AKBP M. Ridwan mengatakan tersangka disergap di depan pos polisi perbatasan Aceh dengan Sibolga, tepatnya di Desa Laibalno, Danau Paris. Penangkapan dilakukan berkat informasi warga yang merasa curiga karena tersangka berboncengan memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Menurut Ridwan, saat dihadang, seorang tersangka berinisial AZ, 18 tahun, langsung kabur ke semak belukar. Sementara tersangka lainnya, Adi Syah Putra, tidak bisa lolos dan disergap petugas. Saat digeledah, dari tangan tersangka ditemukan 7 kg ganja kering siap edar yang telah dibungkus koran. Ganja tersebut dibawa tersangka dari salah satu tempat di Banda Aceh. Selanjutnya ganja siap edar dibungkus koran bekas itu akan dibawa melalui Aceh Singkil untuk diedarkan di wilayah Sibolga. Kini tersangka Adi Saputra ditahan di Mapolres Aceh Singkil untuk proses hukum. Sudarlun, rumah milik Tarmizi di Desa Menasa Blangcrum Kandang, Kecamatan Muara II, Loksmawe, dilaporkan terbakar Kamis siang. Kebakaran dipicu dari anak pemilik rumah yang bermain petasan di kamar lantai 3. Ketua Tagana Loksmawe, Samsul Bahri, mengatakan sebelum kebakaran, anak pemilik rumah Nabil, 5 tahun, bermain petasan di kamar lantai 3. Namun naas, petasan jenis gasing yang digunakan bocah tersebut jatuh ke kasur hingga memunculkan api. Beruntung saat api muncul, sang anak tersebut segera turun ke lantai dasar. Tidak lama kemudian asap mulai mengepul sehingga terlihat oleh warga sekitar. Selanjutnya warga memberitahukan pemadam kebakaran. Dalam hitungan menit, petugas damkar yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api sehingga api tidak menjalar ke ruangan lain. Namun semua isi kamar di lantai 3 tersebut seperti kasur, lemari, dan lainnya ludes terbakar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, puluhan pedagang eks lapangan Merdeka Langsa merupakan pedagang sewa mainan anak-anak dan makanan serta minuman Kamis siang mendatangi kantor Wali Kota Langsa. Mereka meminta waktu selama 7 hari pada Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah agar diizinkan menggunakan lapangan Merdeka Langsa untuk berdagang seperti waktu sebelumnya. Seorang perwakilan pedagang, Evi Bede, menyebutkan kedatangan pedagang eks lapangan Merdeka Langsa ini ke Pemko untuk menemui Wali Kota Langsa agar diberikan izin menempati lapangan Merdeka selama 7 hari sejak hari pertama Lebaran. Karena menurut para pedagang, selama mereka dipindahkan ke Jalan Cut Nyadin, usaha mereka baik kuliner maupun minuman dan makanan serta mainan anak-anak nyaris tidak laku atau minim penghasilan. Bahkan kondisi ini diperparah karena hadirnya pedagang luar yang kini menempati lapangan belakang. Kehadiran pedagang luar itu sangat merugikan pedagang lokal dan kondisi tersebut seperti dibiarkan selama ini. Padahal pedagang dari luar tersebut tidak mengantongi izin dari Pemko Langsa. Pedagang menilai pemerintah terkesan tak adil karena pedagang lokal ditertibkan, namun pedagang dari luar daerah dibebaskan merusak usaha para pedagang lokal. Sudarlun, sebanyak 21 sopir angkutan umum di Terminal Paya Ilang Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu malam mengikuti tes urin dan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan yang dituntaskan juga malam itu, tidak ada yang terindikasi mengkonsumsi narkoba. Tes urin dikhususkan bagi sopir angkutan umum untuk jurusan Medan, Sumatera Utara, dan Banda Aceh dengan tujuan mengantisipasi penggunaan narkoba di kalangan sopir. Apalagi dalam beberapa hari ke depan, jumlah penumpang keluar maupun menuju kota Takengon terus meningkat seiring pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Para sopir juga mengikuti pemeriksaan kesehatan seperti pengecekan tekanan darah serta mata. Hal itu dilakukan untuk memastikan para sopir yang mengangkut penumpang menjelang Lebaran benar-benar dalam kondisi prima serta tidak terpengaruh dengan obat-obatan terlarang. Tes urin dan kesehatan secara bergantian dilakukan petugas Dinas Kesehatan, BNK Aceh Tengah, serta pihak kepolisian. Satu persatu para sopir diperiksa dari 21 sopir bus serta mobil penumpang L300 yang mengikuti pemeriksaan. Seluruhnya dinyatakan negatif menggunakan narkoba. Sudarlun, sebanyak 66 imam menasa dan 77 kepala jurung dalam kota Sabang bakal mendapat kendaraan operasional dari Pemko setempat. Pengadaan kendaraan roda 2 143 unit plus 2 unit untuk operasional sekretariat itu rencananya diserahkan usai Lebaran Idul Fitri. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengatakan setelah menyediakan kendaraan dinas untuk para imam masjid 2013, pada tahun 2016, Pemko Sabang kembali mengalokasikan dana 2,250 miliar untuk pengadaan 145 unit sepeda motor kendaraan dinas untuk 66 imam menasah dan 77 kepala jurung, sementara 2 unit lainnya diperuntukkan untuk operasional sekretariat. Saat ini sebagian motor dinas untuk para imam menasah dan kepala jurung telah tiba dan sudah disimpan di kantor wali kota. Penyerahan dilakukan usai Lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah, setelah semua sepeda motor tersebut masuk. Menurut Wali Kota Sabang, disediakannya kendaraan operasional para imam nasah dan kepala jurung untuk memperlancar tugas para imam dan kepala jurung dalam melayani masyarakat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 1 Juli 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.